Mitra Bisnis, kemarin Kwi Kian Gi juga telah memaparkan salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh ekonom global pemenang hadiah Nobel, Joseph Stiglitz, yang mengindikasikan liberalisasi sebebas-bebasnya hingga menciutkan peran pemerintah satu negara, khususnya negara yang baru berkembang, sebagai salah satu faktor pendorong melemahnya ketahanan negara itu dalam menghadapi perang modern yang penuh dengan strategi bisnis dan ekonomi sebagai pengganti kekuatan senjata. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, inilah perbincangan Pas FM bersama Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, jika berkaca pada apa yang diungkapkan oleh Stiglitz, apakah itu bisa diartikan saat kita memutuskan untuk memilih sistem liberal, kita hanya ikut-ikutan dan tak memahami dampak negatifnya? Persis itulah. Jadi ketika liberal ikut-ikutan WTO, kita mesti globalisasi yang tidak ketinggalan zaman, orang kuno segala. Ketika itu, pikiran-pikiran itu yang berlaku, itu adalah ikut arus saja gitu. Lantas apakah itu juga yang membuat kondisinya sekarang semakin parah, sehingga pandangan tentang negara autopilot semakin nyata Pak Kwi? Iya. Otomatis makin nyata oleh karena yang di atas seperti itu, yang di bawah, yang kerjanya rutin sehari-hari itu, kalau imigrasi yang bikin paspor, kalau yang polisi ya jaga lalu lintas, itu jalan terus, jalan sendiri-sendiri. Tapi itu kan sifatnya sangat teknis, memang harus begitu, teknis sekali sudah seperti mesin. Tetapi yang diartikan memberikan arah kebijakan itu kan tidak ada. Arah kebijakannya itu apa sebetulnya? Yang atas itu tidak memberi arah, tidak memberi bimbingan, tidak memberi pimpinan, tidak memberi pikiran konsepsional, apa yang baik, apa yang efisien, sama sekali tidak. Bahkan dalam bidang pemberantasan korupsi juga tidak. Dalam pemberantasan korupsi itu adalah murni urusan hukum. Salah dicari kesalahannya, dicari buktinya, dihukum. Udah gitu. Sedangkan itu suatu gejala yang mempunyai aspek sama sekali berlainan dari aspek yuridis melanggar undang-undang. Aspeknya sudah menjalar sampai sangat jauh. Sudah sosiologis, sudah penetrasi ke dalam nilai-nilai, ke dalam kebudayaan. Kita kan tuh mempertanyakan berarti yang lebih dalam lagi itu juga tidak ada. Diskusi yang seperti itu kan tidak ada. Itu yang betul-betul tidak kelihatan. Demikian Kwi Kian Gi. Beni Rahmadi, Pas FM.